Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bu, ya. Kalau lihat tema hari ini, saya tiba-tiba langsung galau, Bu. Saya jadi galau karena saya jadi ingat dosa-dosa saya, pemirsa. Kalau ibu ngerasa banyakkan dosa apa pahala, Bu? Yang ini pahala, yang ini dosa. Iya, saya jadi sedih ingat kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Aduh. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum, Ibu-Ibu. Saya dengar tuh di belakang kalimat Deni itu sampai saya langsung cariin ayatnya. Allah tuh seneng sama orang yang ngaku dosa. Namanya Tirof, ya, dia ngaku dosa gitu. Tapi Allah gak demen juga ngelihat kita tuh putus asa ngelihat dosa kita. Kok kayak mati nih? Kok kayak mati nih? Ini gak boleh, Den. Oh, gak boleh tuh. Gak boleh. Kita mesti bergembira karena Allah ini Maha Pengampun. Oh, berarti saya harusnya gini. Yes, dosa gue banyak. Gitu, Tad. Kan gembira, Tad. Oh, iya. Iya, yeah, yeah. Anget. Sekarang, itu... sekarang gini. Sekarang bukan di sini sekarang. Di sini. Oh. Tate galau. Oh gitu Tate. Nih saya bacain ayatnya nih ya. Apa Tate? Suranya Az-Zumar pemirsa. Surah Az-Zumar ayatnya. Ini ayat pernah nemenin saya ketika saya pun merasa kecil sama dosa-dosa saya gitu. Tuh kayaknya gak mungkin deh hidup seneng. Gak mungkin deh Allah nerima. Gak mungkin deh kemudian apa namanya surga kebuka. Tapi nyata begitu buka Quran jebret gitu. Subhanallah ayatnya cakep banget. Saya baca ini, Den. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan cara Allah memanggil para pendosa. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Cakep kan? Udah dosa nih banyak. Tetap Allah bilang apa? Hamba. Ya ibadi. Enggak dibilang kampret sini. Si songtoloyo sini. Enggak kan? Allah nyebutnya apa? Tetap. Ya ibadi. Hamba-hamba. Wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang udah pada kelewatan sama dirinya. Coba tuh. Yang udah kelewatan, keterlaluan, ya. Ukuran kira-kira dosa. Kalau ngeliat muka Deni kan kayaknya, apa sih dosanya kan, muka soleh begini. Ya kan? Ini mah ceritanya orang yang udah kelewatan, Den. Masih dipanggil ya ibadi. Apa Allah bilang? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Cakep ya. Bahkan kita mendengar cerita waktu Musa dulu. Musa dipanggil sama Allah, suruh menghadap pada siapa? Am Fir'aun. Apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi deh ke Fir'aun, kasih tahu dia. Sesungguhnya dia melampaui batas, tapi aku ini Maha Pengampun. Coba. Allah kan gak bilang gini sama Musa, udah beres, gua bebesin aja nih. Udah beres, aku bebesin aja itu namanya Fir'aun. Enggak. Allah tetap menyuruh Musa datang ke Fir'aun. Cakep. Ya jangan putus asa, Den. Iya. Yeah. Insya Allah dah. Insya Allah ada ampunan ya, Tat. Putus cinta, sama putus asa, bahayaan putus apa? Bahayaan putus tali celana, Tat. Ya, kalau kita kelihatan kan malu, Bu. Bahayaan. Putus cinta itu dibanding sama putus asa, nggak seberapanya, Bu, dibanding putus rem. Ya ilah kenapa jadi ke mobil Tat. Putus cinta putus asa bahayaan putus asa Tat. Agak aneh ceritanya ini lari ke salah satu daerah di Jawa Timur. Ya. Tiba-tiba di depan saya itu ada mobil truk. Tulisannya tuh mantep banget. Putus cinta itu biasa. Putus asa itu baru luar biasa. Putus rem, mati kita. Saya juga pernah baca tuh, Tat, di belakang truk. Apa itu? Senyumanmu adalah tangisan dompetku. Iya, Tat. Jadi mungkin supir truk itu pernah ketemu cewek cakep. Ceweknya senyum, dompetnya nangis. Mahal jajaninnya kayaknya. Gitu, Tat. Tapi dosa juga ada tingkatan-tingkatannya nih, Tat. Gini aja lah pokoknya, kalau udah di hadapan Allah Maya, udah insya Allah lah Allah ampunin itu, insya Allah. Amin. Ini ada terusannya nih ayat yang tadi nih. Yang mana, Tat? Ayat yang tadi saya bacain, ini ada terusannya. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat ampunan dari Allah. Amin, amin, amin. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Selama wujud kita masih manusia, kita pasti pernah buat salah, betul nggak, Bu? Yang akhirnya kita dapat dosa. Ustadz, ini pengen nanya nih, Tat. Ada dua sisi mata uang. Maksudnya gini, ada orang yang banyak dosa, hidupnya sempit banget. Mau apa-apa susah. Anaknya kenapa-napa lah. Istrinya nggak punya apa-apa. Tinggal dikontrakan, pokoknya hidupnya sempit. Ada lagi orang yang senang berbuat dosa, tapi malah lancar, bergelimpahan, benar nggak, Bu? Bisnisnya lancar. Padahal dia nggak ngapa-ngapain dan dosanya lancar. Gimana? Ya emang pertama kita jangan ngiri ya, Bu, ya. Pertama jangan ngiri sama rezeki orang, itu pertama. Jadi orang jangan sampai naik, kita kemudian jadi susah. Belum tentu juga dia punya dosa, kan? Bisa jadi juga dia orang yang bertobat, lalu rezekinya banyak. Bisa jadi. Tapi umpama kata ada orang yang berdosa banyak, tapi dia punya rezeki makin banyak, sesungguhnya dia lagi diadab sama Allah. Lagi bertambah-tambah. Contoh, orang jatuh gedebruk dengan utang 30 juta, sama jatuh gedebruk dengan utang 30 miliar, sakitan mana? Sakit yang 30 miliar. Sebenarnya diulur nih sama Allah nih. Dia dapat proyek nih, ukuran bangsa 30 juta. Ya, tapi proyeknya boleh berdosa. Dia setor dulu perempuan, dia setor dulu duit, dapat 30 juta. Allah nggak langsung tiban nih. Harusnya kan langsung ditiban nih, jabret gitu. Ternyata sama Allah, Allah ulur. Allah ulur jadi 60 juta. Jadi 600 juta. Jadi 1 miliar. Mestinya harusnya makin ngeri dia. Nah, Allah bilang ntar makin lama orang gak bisa lepas. Gak bisa lepas dari kungkungan setan. Akhirnya kemudian makin gede. Dijatuhin sama Allah pas gede itu. Nih, kebetulan pas saya habis apa ya, terawih ini kita bawa nih Qurannya ini. Subhanallah dan mesti hati-hati gitu ya. Iya. Nih Allah bilang begini ya. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alihim. Wallahu alimun hakim. Ada pula orang-orang yang ditangguhkan sampai keputusan Allah itu datang. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in arna illa husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan ada pula ya orang-orang yang kemudian disebut oleh Allah nih, maaf di ayat 118-nya. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka. Serta-merta mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Saya pernah ngalamin yang begini nih, hidup sempit banget. Ngelihat polisi jeder itu hati takut itu. Ngelihat apa namanya orang datang klakson ya. Padahal cuma klakson doang, jantung copot. Orang parkir depan rumah, kita enggak bakal keluar tuh seharian penuh. Padahal mungkin orang tuh cuma parkir, enggak mau nyari kita. Itu belum mati udah sakit kita. Bagaimana lagi udah mati itu. Alhamdulillah Allah datang nolongin. Allah tuh pengen banget ngelihat kita tobat. Ada onta penuh dengan barang dagangan. Onta nih hilang. Kira-kira sedih gak tuh yang punya? Sedih. Nah ketika onta ini balik dan barang dagangannya utuh, seneng gak tuh orang? Senang. Nah Allah lebih seneng lagi deh ngelihat orang yang udah hilang dosa, dia balik lagi. Nah pas banget ya, Tak. Sama tamu yang akan Denny undang ke sini, Tak. Tanya juga denger tuh. Nah, ini julukannya MM. Iya. Biasanya kan Master Magister. Ini Master Maksiat. Subhanallah. Iya. Maksiat tuh kalau udah maksiatnya aja udah nakal, tapi ini masternya. Iya, iya, Chandra ya, Chandra. Nah, itu dia iya, kita undang. Ini dia kita akan undang. Berbagi pengalaman sama kita semua di sini. Chandra Sun Soekarno. Subhanallah. Insyaallah. Kabar bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Agak unik, Tat. Julukannya MM. Master maksiat. Dia waktu ke rumah aneh, tahun berapa itu ya? Tahun 2008. Berapa? 2007-2008. 2007-2008. Dia ke rumah aneh, dia ngenalin diri. Saya Chandra MM. Saya bilang, belagu amat nih orang pakai nyebut-nyebut S2 segala. Gak taunya master maksiat, mantap. Itu dari siapa itu, Bu? Ya itu bercanda, teman-teman aja. Oh, teman-teman. Teman-teman waktu sesama di Unjar. Universitas Jahiliyah. Wah, tuh. Gelarnya MM, kampusnya Unjar. Universitas Jahiliyah. Wah, lulusannya keren tuh. Oh. Rektornya yang gue temen tuh siapa tuh? Saiton kayaknya. Kalau kita kan diginiin sama rektor. Nah. Oh, itu yang tadi yang... Itu bisa... Kenapa ya? Sebandel apa ya, Bang? Ya itu teman-teman waktu dari kerja lah, udah lulus dari sekolah, dari Undip, kerja ya kita kan, ya benernya orang kerja gimana sih? Benernya orang kerja paling berkutat sekitar uang haram. Oh. Hanya di situ lah. Dan lain-lainnya lah yang mungkin... Teman-temannya, nggak usah disebut ya. Ya. Teman-temannya, benar. Ya dah. Sehingga Molimo. Molimo, segala macam. Orang teman-teman... memberi julukan segitu, MM itu. MM itu. Ya. Tapi julukan itu membuat Mas Chandra ini menjadi kaget sebenarnya. Artinya sudah segitunya kah gitu. Sehingga dia memulai perjalanan baru. Nah, ini yang menarik nanti kita gali dari beliau ini. Oke. Okay. Banyak loh Bang di luar sana yang pengen sekali kembali, tapi dia nggak bisa kembali. Kenapa? Karena mungkin pekerjaannya, yang kalau dia lepas gimana ntar anak bini saya. Yang kalau dia lepas nanti gimana utang saya? Kalau dia lepas nanti gimana masa depan saya? Itu banyak. Banyak yang enggak bisa kembali. Jadi kalau ada orang yang udah bisa keluar dari jeratan setan, oh itu hebat sekali. Nah, makanya kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Tat. Ya. Bagaimana proses nakalnya Mas Chandra sampai dia ketemu titik balik, ketemu putar balik, ketemu sama Allah Subhanahu. Subhanallah. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Nah, tak duit ah. Biasa sama teman-teman mau hang out. Ngabuburit. Buruan tuh duit ah. Bukan puasanya. Yalah gampang puasa mah itu duit. Tuh ah, ini duit pelit amat sama anak sendiri. Ah, mana 5.000 doang lagi isinya. Miskin amat sih nya. Elah, udah saya berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Lu kenapa, Pri? Sapri, lu kenapa? Jatuh, Bu, dari motor, Bu. Masya Allah. Ampere gelindes truk, Bu. Untung lu kagak apa-apa, Pri. Ya Allah. Sapri minta maafnya. Iya, Pri. Sapri udah banyak lawan sama orang tua. Iya, udah maafin, Pri. Ya Allah. Sapri galak banget sama orang tua. Lu kagak apa-apa. Minta duit maksa. Ya pergi ngepamit, ngecium tangan. Maafin ya, Nya. Iya, Pri, Nya udah maafin. Wah, itu Tat, liputannya seorang anak yang doraka juga tuh, Tat. Orang ama emaknya maksa-maksa minta duit, akhirnya terjadi sesuatu sama dia, kecelakaan, Tat. Emang kita kalau boleh milih dosa ya, mendingan jangan sama emak kita dah. Benar ya, bisa memilih, tentu kita tidak boleh memilih. Tapi kalau bisa jangan sama emak kita deh, repot urusannya. Kontan balasannya. Bayarannya itu. Kontan tuh. Kalau yang lain kan bisa dicicil ya, Tat. Kira-kira gitu. Dosa bisa dicicil tuh, Bu, ya. Maksudnya kalau sama orang tua, waduh. Dosa besar ya, Tat. Kalau Mas Chandra. Nah, Mas Chandra ini kan julukannya juga MM-nya ada dua nih, Tat. Apa itu? Master maksiat Alhamdulillah sekarang MM juga, Du. Member masjid. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Mas Chandra ini merasa tidak nyaman kalau nggak sholat di masjid, gitu Mas. Ceritain lagi dong Mas tentang perubahan dari MM yang pertama ke MM yang kedua. Itu terjadinya waktu tahun 2005. 2005. Saya dipaksa oleh ibu saya untuk umroh. Dipaksa umroh awalnya. Dipaksa umroh. Waktu itu saya punya kakak yang sakit. Kakak saya itu pengen umroh, tapi kakak saya itu nanti tawaf sa'i itu harus pakai kursi roda. Itu kakak saya minta tolong ke ibu saya. Ibu saya kan nggak bisa sama-sama wanita. Akhirnya minta tolong ke saya. Jadi itu ada 4 tiket untuk saya, kakak saya, ibu saya, dan ponakan saya, anak kakak saya. Saya ditelepon ibu saya, ditanya, kamu mau nganterin kakakmu? Oh siap Bu, ke Bandung, Surabaya? Enggak. Disuruh nganterin ke Mekah. Lemes saya waktu itu. Aduh, kayaknya belum waktunya gitu ya. Ya, karena saya waktu itu merasa saya itu masih kotor sekali ya. Belum waktunya, belum pantas saya ke sana. Nanti kalau saya ke sana, Masjidil Haram Nabawi itu terkontaminasi oleh kekotoran saya. Itu kenapa di saat ngerasa kotor, kenapa nggak mandi aja? Masih tetap kotor, yang kotor bukan luarnya. Oh. Dalamnya, masa digosok dalamnya? Iya, iya gitu. Itu. Benar-benar, kotor luar pakai sabun, mandi, kotor dalam pakai tobat. Jadi sampai merasa gitu ya, merasa kayaknya belum pantas saya ke sana. Tapi akhirnya pergi? Akhirnya singkat kata setelah saya banyak masukan-masukan dari beberapa teman yang kebetulan juga Ustaz, kita berangkat berempat. Saya, ibu saya, istri saya akhirnya bisa ikut dengan saya. Ibaratnya saya di sana hanya babysitter. Setiap tawaf sa'i saya dorong kakak saya. Ada lagi satu jamaah bapak-bapak yang umurnya 60, beliau pikun. Saya gandeng kemana aja. Pak, ikut saya aja. Yang ada pengalaman yang mungkin gak menarik ya, begitu orang kalau begitu lihat Ka'bah mesti bergetar dan nangis. Begitu saya lihat Ka'bah itu blank, hambar. Saya hanya kagum, oh bangunan ini tuh hebat ya, bisa mempersatukan umat Islam sholat menghadap ke sini. Hanya itu. Begitu pula di makam Rasul, saya lihat semua kok pada nangis. Ente gak nangis ya? Saya biasa aja blank. Karena saya orang seni, orang perumahan, saya lihat interiornya Nabawi, saya bilang, ini bisa saya buat rumah di Semarang. Itu batu alam saya ambil dari Cirebon, yang itu dari Muntilan. Jadi jiwa seni saya yang berkembang. Alam mikir buat ngopi pas di Masjid Nabawi ya? Ya, jiwa seni saya. Bukannya mikir tobat, malah pengen bikin rumah. Sampai ibu saya akhirnya tanya ke saya, kamu tadi nangis, saya terpaksa buang, iya bu saya nangis. Tapi 2-3 hari sebelum saya pulang, saya berdoa ke Ka'bah. Di depan Ka'bah itu saya berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil saya ke sini. Ibaratnya itu memang kan saya itu belum layak ke sini. Karena saya masih penuh hina, kotor dan lain sebagainya. Benar seperti yang dugaan saya dulu, saya belum layak ke sini. Itu buktinya dengan Mekah Madinah tidak bisa menerima saya. Saya punya perasaan hambar. Cuma ada kata-kata yang saya memohon sama Mas Allah. Ya Allah, tolong beri saya waktu, kesempatan dan kesehatan. Sehingga saya bisa layak kesini lagi. Memang saya mungkin masih outsider sekarang. Itu 2-3 kali saya lakukan, terus kita pulang. Oh, tapi ada keinginan sempat terucap doa, yeah. Pengen balik lagi ke situ dalam keadaan siap. Dengan keadaan yang layak dan diterima oleh Mekah dan Madinah. Kita mesti simpen dulu nih, Jan. Kita akan undang tamu kita. Tepuk tangan untuk Sulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Julis. Silakan. Oh, iya. Terima kasih. Halo Ane, inget dia Toibah zaman dulu. Ya Toibah. Silakan. Ya Toibah. Umi ente ya. Ini pangling enggak Bu ngelihat Julis, Bu? Pangling. Waktu itu saya ngeliat masih kecil banget segini, Bu. Sekarang waduh. Sehat Julis? Alhamdulillah sehat. Kita masih ngobrol-ngobrol nih. Entar pengen tanya-tanya Bu sama Julis. Simpan dulu Bu, kita banyak yang mau lewat, jadi tetap di chatting dengan YM. Sulis nih. Iya, Sulis nih. Katanya sekarang lagi bangun sekolah ya. Bener, punya sekolahan ya Sulis ya. Iya betul, alhamdulillah Ustadz Yusuf. Jadi emang di samping juga Sulis sibuk karir nyanyi, Sulis juga konsen sama pendidikan ibu-ibu buat anak-anak sih terutama Ustadz. Jadi itu sekolahnya untuk playgroup dan TK dan temanya alam. Oh, temanya alam maksudnya? Temanya itu alam, jadi sekolahnya itu di lahan yang luas, oh, di iya alam. Jadi ada binatang-binatang. Mak, kurangnya gitu. Atau aja. Apaan? Belum punya suami. Doain, Bu. Ada yang masih punya bujangan, Bu? Mohon doanya, Ibu. Boleh? Ah, kirim SMS isi nomornya. Ah, iya. Kita doain, Liz. Insya Allah. Amin. Mohon doanya. Segera menikah, ya. Amin, ya Rabbal. Dengan jodoh yang soleh, yang hafiz Quran. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Kita mau ngobrol sama Pak Chandra lagi. Siap. Julukannya kan tadi Master of Maksiat dan Master of Member of Masjid. Nah, tadi tinggal dikit lagi tuh di saat ketemu titik baliknya, berjanji pengen ke sana lagi dalam keadaan yang siap. Akhirnya sampai ke sana. Alhamdulillah tahun 2008 dengan kesadaran sendiri saya menunaikan ibadah haji. Dan lihat Ka'bah sudah bisa menangis. Alhamdulillah. Lihat Ka'bah udah bisa nangis, Tad. Amin. Nah, disitulah awal semuanya akhirnya kembali ke jalan Allah gitu. Sebenarnya itu waktu pulang umroh. Mm-hmm. Waktu pulang umroh itu, saya kan punya gambaran, bener kan? Mm-hmm. Saya itu outsider. Mm-hmm. Ya, ibaratnya mungkin Allah itu bukan tersinggung ya. Enggak, kamu bukan outsider. Seminggu setelah saya sampai di rumah, tiga hari sampai seminggu, di belakang rumah saya kan ada masjid. Ya. Begitu azan subuh, dada saya itu bergetar. Kaki itu pengennya itu maranin ke tempat suara itu. Mulai 2006 awal. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang kegiatannya kerjanya apa? Kerjaannya ya yang gak gengsi lah, gak prestisius. Yang LPJ-nya nanti gampang. Oh. Ke Allah tuh gampang. LPJ itu, kamu nggak LPJ? Laporan pertanggungjawaban. Oh iya. Saya kan anak organisasi tadi. Oh. Saya kan ketua. Kira-kira laporan gas. Oh. Dulu kan saya bergerak di perproyekan lah. Iya. Perproyekan. Sekarang? Sekarang? Kalau perproyekan kan mungkin LPJ-nya ribet, mulai dari tender segala macem, nanti ribet. Sekarang ya saya karena basic saya perumahan, suka-suka desain rumah, jual beli mobil, kos-kosan. Jadi kalau Allah nanya, lu nyari duitnya gimana? Beli mobil 10 perak, saya salonin, saya dandanin, saya jual 12 rupiah. Udah selesai, centang gitu aja. Gak ribet gitu LPJ-nya. Juga ya. Tapi gak nyari, gengsi itu, gak prestis. Nyari rezeki gitu. Yang LPJ-nya... Gampang. Gampang, iya. Laporannya benar-benar. Benar-benar itu. Saya gampang juga sih. Ditanya sama Allah gitu kan. Iya. Gimana sof rezekinya? Alhamdulillah ada besek banyak nih. Tentengan itu tiap habis ceramah. Tapi benar-benar ini inspiring buat saya. Inspiring. Malam ini nih nyari yang LPJ-nya simple. Jadi pertanyaannya nggak banyak. Benar, karena orang sekarang nggak takut ditanya, benar Bu. Orang tuh kayaknya nggak takut banget sama Allah tuh, bahwa dia bakal ketemu Allah tuh nggak pada takut. Bukan nggak percaya loh, orang tuh percaya loh. Orang percaya dia mati, orang percaya nanti dia dibangkitin, orang percaya nanti dia bakal ditanya. Cuman orang udah hilang takutnya karena mungkin udah apa ya, keasikan kali ya. Emang alhamdulillah Pak Chandra doain tuh yang lain. Amin. Doain saya juga Denny biar kembali ya. Kita amin. Kembali ke jalan Allah. Yeah. Enggak, saya sih pegangan sama tangan Ustaz. Ustaz kembali ya saya kan ngikut. Amin. Lah kita belum tentu loh, Bu. Kan yang tahu cuma Allah juga ya. Iya. Yeah. Nah, seperti apanya ini. Subhanallah. Ibu, mungkin ada yang mau nanya, silakan, Bu. Ya, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim Anissa Pesanggrahan Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Liz Doni. Mau tanya Ustadz, teman saya curhat kepada saya bahwa suaminya itu sering mabuk. Pulang pagi. Sudah dikasih tahu istrinya juga enggak sadar-sadar, istrinya juga sudah berdoa beberapa kali malah kena musibah, dua kali dia kecelakaan tapi tetap juga dia tidak bertobat gitu Ustadz. Bagaimana cara memberikan nasihat terhadap dia? Makasih Ustadz. Ya memang perjalanan doa ini ya mesti bukan perjalanan sehari dua hari sih Bu. saya yakin Pak Chandra bisa begini gitu ya, juga bukan karena doa yang sehari dua hari dari seorang ibu gitu. Pasti doa yang terus menerus gitu. Ada kalanya ibunya udah meninggal. Lalu di umur 77 misalkan orang ini meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal jadi ahli masjid, jadi apa. Rupanya doanya baru berbuah setahun sebelum dia meninggal. Jadi yang penting para pemirsa ya, yang suaminya barangkali seperti itu, mabok, malas sholat, doain aja terus. Doain deh terus sampai kemudian Allah mengetok palunya dan dia kembali ke jalan Allah. Saya bisa begini juga, Masya Allah, doa ibu saya. Amin. Ya doa ibu saya gitu ya, dia tiada henti mendoakan sampai saya kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Ya siapalah kita gitu ya yang bisa membuat diri kita juga sadar sendiri, kan enggak. Pasti ada doa istri yo, doa istri, doa anak, mungkin doa guru, guru-guru kita, atau doa teman. Teman-teman kita doa, yang paling kelihatan kan doa kaum muslimin kan. Orang-orang Islam kan kalau doa gimana? Yeah. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Didoain semua. Saya pernah ketemu satu orang ini sulis, pernah ketemu satu orang penjual es. Badan ini penuh tato. Jual es tapi serem. Tapi mukanya adem. Saya bilang begini, "Mas, dan waktu itu jualannya di depan masjid. Ini kok jualan depan masjid, ini kok tatoan gitu. Ini gimana ceritanya? Ustadz, ini tato oleh-oleh lama Ustadz. Sementara masih susah dihilangin. Tapi alhamdulillah Ustadz, saya dikasih tobat sama Allah, ditempatkan di sini Ustadz. Ini tempat terbaik buat saya." Gila gak? Dia bisa bilang tempat terbaik buat saya itu depan masjid. Kenapa? Karena dia sekali jagain masjid, bersihin masjid, dan bisa dagang di depan masjid. Nah yang menarik adalah ketika saya kemudian minum dia punya es, dia ngomong sama saya gini, "Pak Chandra, salamin Satnya sama semua orang Islam." Saya nanya sama dia, "Gimana caranya gue nyalamin sama semua orang Islam?" dia ngomong, "Lapan Ustadz di TV." "Oh iya bener, saya di TV." Iya, udah pintar. Kenapa ente yang nyalamin sama mereka? Bilangin terima kasih udah doain saya. Saya bener-bener nih, saya gak ngomong-ngomong. Saya bilang gini, "Emang orang doain ente? Orang kenal juga enggak?" "Apa kata dia?" "Doain Tat, kan kalau habis sholat dan di sholat doain saya itu. Doanya apa coba? Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Bukan buat kami doang, buat semuanya. Habis sholat juga semua orang Islam doain saya." Jadi gara-gara doa teman-teman itulah yang saya tidak kenal, yang membuat saya bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, betul. Kecil, simpel, tapi benar. Kita baru sadar, saya baru ngeh tuh Tat. Iya benar. Didoain, didoain sama semuanya gitu. Jadi semua orang sebenarnya berpotensi nih untuk kembali ke jalan Allah. Semua orang sebenarnya berpotensi kembali ke jalan Allah. Luar biasa. Tetap bareng kita ya di chatting dengan YM. Kita lanjutin chatting kita, ngobrol-ngobrol kita nih ya. Mas Chandra, pernah berada di tempat yang gelap, insya Allah sekarang udah terang. Amin. Bisa ceritain gak kenapa waktu dulu pindah kerja? Padahal dulu kan udah nyaman banget gitu kerjaan yang dulu. Akhirnya keluar. Gimana Mas? Memang dulu pekerjaan saya itu cukup prestisius dan bergengsi. Bergengsi, income besar. Iya, income besar. Tapi itu hasil yang saya dapat memang agak banyak. Tapi di situ bercampur dengan uang-uang yang haram. Bahkan mungkin hampir semuanya. Kalau yang makan itu, uang haram itu saya sendiri, itu tanggung jawab pribadi saya dengan Allah. Masya Allah. Kalaupun saya masuk neraka, saya sendiri masuk neraka. Ya. Tapi kalau bawa orang lain ya. Tapi anak istri saya itu salah apa mereka? Mereka tidak punya salah apa-apa. Tapi kok tiga-tiganya saya berikan mereka uang haram? Subhanallah. Saya kan menjeruskan mereka. Nah ya. Itu para suami itu, ya, terutama Yusuf Mansur dan Denny, Toto semua. Iya benar, saya juga suami juga kan. Benar itu pemikiran. Boleh diulang sekali lagi kalimatnya? Kalau yang makan uang haram itu saya sendiri, lalu masuk neraka, itu tanggung jawab saya pribadi dengan Allah. Walaupun masuk neraka. Walaupun saya masuk neraka itu pribadi saya, Allah. Tapi anak istri saya kan gak salah apa-apa. Mereka masih pure, murni, bersih. Kok tiga-tiganya saya umpanin mereka dengan uang haram? Subhanallah. Itu yang membuat saya itu, saya sudah puluhan tahun merasa menzolimi anak istri saya. Allah. Apalagi kalau saya lihat anak saya yang masih SD, kerudungnya berantakan, dia belajar ngaji, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan terbata-bata. yang setiap malam dan setiap habis sholat mendoakan ayahnya. Subhanallah. Tapi kok tiga-tiganya ayahnya membalasnya dengan memberikan uang haram ke dia. Allah. Yang membuat saya itu akhirnya hijrah pindah untuk cari yang halal. Saya sampai jadi ketua KPK, Mas. Bagus kalimat nih loh. Buat mengetuk pintu hati mereka yang para korupsi ya. Tat, kalau mau dengar kisahnya ada Tat, Mas Chandra juga bikin buku ya Mas ya? Insyaallah. Ah iya betul, mana bukunya? Coba bukunya. Kisah dari awal tuh Tat, dari gelarnya Master of Maksiat sampai Member of Masjid. Loh, entar lagi diambil deh. Iya. Kalau Master of Maksiat dari Unjal. Oh, Unjal. Oh, ini lulusan Unjal waktu Master of Maksiat Universitas Jahiliyah. Nah, Mas Member of Masjid juga lulusan kampus UK, okay. Universitas Habah. Ada ya. Ada aja teman-temannya semua tuh Tat yang ngejulukin Tat. Ini dia bukunya. Ini dia bukunya pemirsa. The Journey. Ya. Yeah. Masya Allah, ini dia pemirsa bukunya. Yang berisi tentang perjalanan beliau ya. Iya. Ini buku insya Allah saya hadiahkan buat saya Mas. Terima kasih. Salaman dulu. Orang punya dia menghadiahkan buat saya. Iya. Denny mau. Alhamdulillah Denny mau udah dapat. Iya. Udah ada tanda tangannya Tat Denny. Masya. Udah dapat alhamdulillah. Udah tanda tangannya duluan buat dia nih. Udah, buat ambil, ambil. Buat Mas Tat ada udah siap. Ambil. Oh iya. Tuker. Pemangnya. Oh iya. Enggak apa-apa deh. Maaf lah. Ya, sip. Makasih Tat ya. Tat. Tukar ya? Sarung. Bisa dibaca juga itu Tat. Perlu diketahui. Ini buku waktu saya ketemu Ustaz 4-5 tahun yang lalu. Setelah kita 2 jam bercerita, sebelum saya pulang, Ustaz bilang, "Ji, buat buku Ji." Subhanallah. Bagi saya jauh panggang dari api lah. Oh, saya, itu belum jadi buku ya? Belum, baru cerita Ustaz udah bilang Ji buat buku Ji. Baru ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Subhanallah. Ini gambarnya juga gambarnya ini Tat, tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Subhanallah. Ibu tahu aja. Nah, apa Tat yang bisa kita simpulin Tat? Iya, saya kesimpulannya pakai Quran ya. Kesimpulannya pakai Quran, ini ayatnya pemirsa pasti hafal semua. Apalagi ibu-ibu nih makanannya nih. Soalnya juga insya Allah apal nih. Suaranya suara sabihis. Ya, apa Allah bilang di sini? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya. Lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia sholat. Allah yang bilang bahagia, Pak. Jadi yang bilang kongret itu bukan Yusuf Mansur, Pak. Tapi yang bilang kongret bahwa Pak Chandra kembali, orang-orang pemirsa juga kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan tangannya. Welcome, subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan Mas. Ya, kalau kemarin Mas khawatir, sekarang istri juga gembira, anak gembira. Yang dikhawatirkan dari perjalanan kita apa coba? Tidak istiqomah. Oke, sekali lagi alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol kita, chatting kita bareng Ustadz Yusuf. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua yang tapi udah. Tapi saya mau melangin dulu nih. Oh iya. Ntar besok ente gak bawa KKN. Oh iya. Makasih Tati. Iya dah. Nih saya mau melangin juga nih. Masih sih? Ini buat ente aja. Oh buat saya? Aja. Oh makasih. Baik saya mau. Makasih buat ibu yang di sini Bu ya. Nah, makasih juga buat Mas Toto. Makasih buat Mas Chandra. Buat Sulis terima kasih. Sama-sama. Saksikan terus chatting dengan YM setiap hari Senin sampai Jumat. Tiap hari nih Bu, selama bulan puasa jam 9 sampai jam 10 juga ada tablik akbar malam Sabtu. Malam Minggu. Oh, malam Minggu ya. Malam Minggu sama malam Senin. Nah, itu live jam 9 sampai jam setengah 11. Iya. Subuhnya wisata hati jam 5 subuh. Alhamdulillah. Sulis mau ngasih hadiah. Ngasih hadiah buat semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kita permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sulis. Aku bersimpuh di atas. Mazmur.